الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhaw'i al-kitab wa sunnah. Dan kita masih dalam pembahasan kitab al-mu'amalat, dan pada siang hari kita memasuki bab yang ke-16, al-bab as-sadis asyar. Berkata al-muallif rahimahullah, al-bab as-sadis asyar fi sulhi, bab yang ke-16 tentang as-sulh, tentang mendamaikan antara pihak-pihak yang bertikai. Disebutkannya bab tentang as-sulh, perdamaian, dalam kitabul muamalat. Hal ini disebabkan karena kadang-kadang dalam bermuamalah antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya menyebabkan terjadinya perselisihan, munculnya pertikaian, sehingga perlu ada penyelesaian dan kembali memperbaiki hubungan di antara yang bertikai. Di dalam Islam sangat ditekankan yang namanya persaudaraan dan perdamaian. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seluruh kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Dan Allah Azza wa Jalla melarang hamba-hambanya dari perselisihan, perpecahan yang akan menyebabkan hilangnya kekuatan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Jangan kalian berselisih yang menyebabkan kalian terkalahkan, kalian gagal, dan akan hilang kekuatan kalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersatu, yaitu bersatu di atas al-haq, bersatu dalam berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan al-kitab dan as-sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai ketika kalian meninggalkan berpedoman dengan al-kitab as-sunnah. Maka ini yang menyebabkan kalian bercerai-berai. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hidup bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, di mana seorang manusia butuh kepada yang lain, sehingga disebabkan karena seringnya terjadi muamalah hubungan antara seorang muslim dengan yang lainnya, menyebabkan kadang-kadang terjadi khilaf, terjadi perselisihan. Namun pada saat terjadinya perselisihan, maka Islam sangat menganjurkan untuk mendamaikan di antara pihak-pihak yang bertikai tersebut, segera menyelesaikan, dan jangan dibiarkan pertikaian dan permusuhan tersebut terjadi dalam waktu yang lama. kecuali hal-hal yang kaitannya dengan hukum-hukum syar'i, kaitannya dengan permasalahan agama, seorang yang menyelisih al-haq, seorang yang terjatuh ke dalam bid'ah misalnya, ini lain permasalahan. Ini ada hukum tersendiri. Bahkan terkadang pemboikotan dan terjadinya permusuhan dan kebencian bisa bersifat selama-lamanya sampai dia kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam perkara-perkara yang kaitannya dengan masalah dunia, mungkin terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, terjadi perselisihan dalam hubungan bertetangga, terjadi perselisihan antara dua sahabat yang sebelumnya akrab dan yang semisalnya, dalam urusan-urusan yang memungkinkan untuk didamaikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layal yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhum alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya yang lain lebih dari 3 malam. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang satu juga berpaling. Maka yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Apabila terjadi perselisihan, maka jangan dibiarkan berlarut. Berlarut dalam waktu yang lama dan hendaknya segera diselesaikan. Maka inilah yang akan dibahas dalam bab yang ke-16 ini. Wa fihi masail. Dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ma'nahu wa adillatu masyru'iyyatih. Apa makna dari as-sulh dan dalil-dalil tentang disyariatkannya melakukan perdamaian. Ma'nahu, adapun secara makna definisi as-sulh. As-sulhu fil lughati at-tawfiq. Yang dimaksud as-sulh dalam bahasa Arab bermakna at-tawfiq, menggabungkan, mengkompromikan, mendamaikan. Itu makna sulh. Ay qat'u al-munaza'ah. Yaitu menghilangkan perselisihan, memutuskan sebab-sebab yang menyebabkan mereka bertikai. Ini secara bahasa. As-sulhu berasal dari kata salaha yusalihu. Sulha. Salaha yusalihu. Musalaha. Dan juga bisa berasal dari kata aslaha. Aslaha yuslihu islaha. Al-islah makna semakna dengan as-sulh yang secara bahasa telah kita sebutkan, yaitu memutuskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pertikaian. Wa fi syar'i, adapun secara pengertian syar'i, secara istilah, huwa al-'aqdu alladhi yanqati'u bihi khusumatul mutakhasimaini atau al-mutakhasimin, yaitu akad. Akad yang ditetapkan untuk menghentikan pertikaian yang terjadi di antara dua pihak yang bertikai. Maka dengan cara as-sulh itu akad yang ditetapkan. Akad yang ditetapkan untuk menghentikan pertikaian dan mendamaikan antara kedua pihak yang berselisih. Nah, ini kadang-kadang dengan harta, kadang-kadang tanpa harta pun bisa didamaikan. Namun kadang-kadang dalam kondisi tertentu dengan harta. Oleh karena itu ketika kita bahas tentang permasalahan zakat, termasuk diantara yang berhak mendapatkan zakat, al-gharimin. Seorang yang gharim. Dan diantara makna yang gharim yaitu seorang yang berhutang dengan tujuan untuk mendamaikan pihak yang bertikai. Ya, dia terpaksa berhutang untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara kedua pihak dari kaum muslimin. Yang kedua, adillatu masyru'iyyatihi, dalil-dalil tentang disyariatkannya. Wa qad dalla 'ala masyru'iyyatihi al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Dan yang menunjukkan tentang disyariatkannya as-suluh, al-kitab, Al-Qur'an Karim, as-sunnah, hadis-hadis Nabi, dan ijma' al-ulama. Fa min al-kitabi qawluhu ta'ala, adapun dari Al-Qur'an Karim dalil tentang disyariatkannya as-sulh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, was-sulhu khair. Berdamai itu lebih baik. Perdamaian, menyelesaikan pertikaian itu adalah kebaikan. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah jalla wa ala, wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok yang bertikai dari kaum mukminin, mereka saling bunuh membunuh, maka damaikanlah di antara keduanya. Ada yang berselisih, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mendamaikan di antara mereka yang berselisih. Yang menunjukkan disyariatkannya as-sulh. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah jalla wa ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali yang memerintahkan untuk bersedekah atau yang mengajak kepada perbuatan kebaikan atau islahin bainan nas. Ini yang menjadi syahid atau untuk mendamaikan pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara manusia. Ini yang syahid bahwa ini bagian dari kebaikan, bagian dari hal yang sangat dianjurkan pada saat terjadinya pertikaian. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil tentang disyariatkannya sulh dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Berdamai adalah hal yang dibolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan yang halal, maka tidak diperbolehkan ada perdamaian. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Maka perdamaian adalah hal yang dianjurkan, jaizun bainal muslimin. Namun perdamaian tersebut tidak diperbolehkan apabila bertujuan untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Terjadi pertikaian, ya, akhirnya sudah buat kesepakatan berdamai saja, tidak usah terjadi pertikaian, berdamai. Akad dalam perdamaiannya apa? Apabila tiba hari raya kaum muslimin, maka kaum Nasara ikut merayakan bersama kaum muslimin. Apabila tiba hari raya Natal, maka kaum muslimin ikut merayakan perayaan Natalnya Nasara. Perdamaian, suluh. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Ahalla haraman. Menghalalkan perkara yang jelas haram di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perdamaian dengan cara yang seperti ini. Atau sebaliknya, mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal. Terjadi kesepakatan perdamaian, ya, di antara kesepakatan perdamaian tersebut, kesepakatan perdamaian adalah uh, di sana ada unsur pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Oleh karena itu apabila terjadi suluh perdamaian yang mengandung salah satu di antara dua hal ini, menghalalkan yang haram, haramkan yang halal, maka suluh tersebut adalah suluh yang batil, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan sama sekali. Para ulama mengingkari kejadian perdamaian antara Muhammad al-Imam dengan Syiah al-Huthiyah disebabkan karena di dalamnya mengandung ya perkara-perkara kufur, kebatilan di dalamnya. Pernyataan akad dalam perdamaian tersebut, wathiqah tersebut mengatakan bahwa antara kita dengan Syiah bersaudara. Agama kita satu. Rasul kita satu. Perselisihan hanya terjadi pada perkara-perkara furu', perkara cabang. Ini subhanallah, tanazul 'aniddin. Menyebabkan seorang mengalah dalam perkara prinsip-prinsip agama Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengingkari ini suluh yang batil. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu bil islah bainan nas. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau sering kali mendamaikan pihak-pihak yang bertikai yang terjadi di antara manusia. Wa qad ajma'at al ummah 'ala mashru'iyyati sulh bainan nas bi qasdi ridallah. Dan telah bersepakat umat ini tentang disyariatkannya mendamaikan antara manusia dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, thumma ridha al mutakhasimin. Kemudian keridhaan orang-orang yang bertikai, yang berselisih. Jadi yang pertama mengharapkan ridha Allah. Oleh karena itu tidak boleh ada perdamaian yang tujuannya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kemudian keridhaan mereka yang bertikai ini yang urutan kedua yang diinginkan. Yang pertama adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala mashru'iyyati as-sulhi al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Maka yang menunjukkan disyariatkannya suluh al-kitab al-Qur'an Karim, as-sunnah, demikian pula ijma' al-ulama. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.